Bayangkan ada dua orang engineer di sebuah perusahaan teknologi ya. Engineer A, dia ini sibuk banget hari ini. Dia nulis 1000 baris kode yang rumit penuh logika baru dan langsung boom didorong masuk ke production. Oke, 1000 baris ya? Iya, 1000. Tapi di meja seberangnya ada engineer B. Dia ini menghabiskan waktu seminggu penuh, tapi bukan buat nulis fitur baru. Ah, dia ngapain kalau gitu? Dia malah menghapus 500 baris kode peninggalan lama. Dia rapiin arsitektur yang berantakan. Dia sederhanakan sistemnya. Dan hasilnya, fitur apapun yang bakal dibangun ke depannya bisa rilis 2 kali lebih cepat. Ah, klasik. Nah, pertanyaannya untuk Anda yang sedang mendengarkan hari ini. Siapa yang sebenarnya lebih produktif? Pertanyaan jebakan ini. Betul. Jika jawaban Anda adalah tergantung, nah Anda sudah siap untuk sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Iya, selamat datang. Hari ini misi kita sangat jelas. Kita mau membongkar mitos produktivitas di dunia engineering. Kita bedah sumber dari bab 53 tentang engineering productivity and metrics. Kita akan bongkar kenapa mengukur kecepatan ngetik atau jumlah baris kode itu adalah kebohongan terbesar dan gimana cara sebenarnya mengukur nilai atau value yang berkelanjutan. Paradoks engineer A dan B jadi itu ya, itu benar-benar realitas yang bikin pusing banyak pemimpin teknis. Maksudnya, di era sekarang, kita kan bisa ngukur kecepatan CPU dalam hitungan gigahertz ya. Betul, gampang banget ngukurnya. Tapi begitu mengukur produktivitas manusia, terutama engineer, para manajer ini sering kebingungan. Mereka lupa kalau produktivitas itu bukan tentang individu. Bukan tentang orangnya ya? Bukan. Produktivitas adalah tentang sistem. Oke, mari kita bedah ini. Karena saya lihat di materi kita, banyak manajer, bisa dibilang manajer malas ya, yang masih pakai metrik konvensional. Oh, sangat banyak. Misalnya nih, menghitung lines of code atau LOC, jumlah baris kode. Logikanya kan kayak pabrik sepatu ya. Kalau satu pekerja bikin 100 sepatu, dia lebih produktif dari yang cuma bikin 50. Ya, logika pabrik. Iya kan? Makin panjang kodenya, makin rajin engineer-nya. Kenapa ini dibilang jebakan besar? Gini, yang paling menarik di sini adalah, di dunia software, kode itu bukan aset yang bisa dijual kayak sepatu. Oh, beda ya? Beda jauh. Kode itu liabilitas, beban. Sebentar, beban gimana maksudnya? Setiap baris kode yang Anda tulis hari ini, itu harus dibaca, dipahami, dan dirawat sama engineer lain besok-besok. Kalau Anda kasih reward ke tim berdasarkan panjang kode, Anda malah menghukum solusi yang elegan. Kayak engineer B tadi, menghapus kode itu seringkali jauh lebih berharga. Berarti menghukum orang yang efisien ya? Tepat. Tapi, tunggu dulu. Di sumber kita ini juga dibahas soal story points dan velocity. Ini dan metrik agile yang kayaknya dipakai semua startup sekarang ya. Velocity itu favorit banget. Ada contoh spesifik yang gila banget di teks. Sebuah perusahaan SaaS, mereka punya 8 tim. Terus manajemennya bilang, oke, velocity jadi KPI kita. Ya, dan tebak apa yang terjadi? Di atas kertas, kelihatannya masuk akal. Manajer pengen tahu seberapa cepat tim kerja. Tapi di lapangan, dalam 6 bulan... Timnya belajar memanipulasi angka. Benar, mereka mengakali sistemnya. Ini konsep yang sangat krusial. Namanya hukum Goodhart. Hukum Goodhart? Gimana bunyinya itu? Ketika suatu ukuran menjadi target, ia berhenti menjadi ukuran yang baik. Wow. Ya, karena kalau insentifnya salah, orang pasti cari celah. Di kasus 8 tim tadi, velocity mereka meroket naik 40% kan? Iya, naik tajam. Bosnya pasti seneng banget tuh awalnya. Bosnya senyang, tapi fitur yang rilis ke pengguna, nol besar. Nggak ada. Kualitas kodenya juga ancur lebur katanya. Pasti. Karena mereka asal geser tiket tugas biar poinnya tercapai tanpa peduli tujuan bisnis. Gila. Sama kayak konsep menghitung jam kerja ya, hours locked. Kalau ada engineer jago yang bisa selesai kerjaan rumit cuma dalam 4 jam, dia malah dihukum. Dihukum harus duduk pura-pura sibuk 4 jam lagi. Betul. Budaya fake work. Nah, untuk Anda yang mendengarkan, muncul pertanyaan dong. Kalau hitung baris kode itu konyol, velocity gampang dimanipulasi. Jam kerja bikin orang pura-pura sibuk. Terus apa yang harus diukur? Ya, lalu apa yang diukur kalau semuanya salah? Gini, kita harus sadar kalau output engineering itu bukan kode, tapi value, nilai. Dan dari sumber ini, nilai itu nggak bisa dilihat dari satu dimensi aja. Ada 5 dimensi produktivitas yang harus seimbang. Oke, mari kita urai satu-satu. Dimensi pertama. Pertama, kecepatan pengiriman. Seberapa cepat ide di kepala masuk jadi kode di production ya? Betul, tapi ini nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada dimensi kedua, stabilitas sistem. Masuk akal, percuma kan rilis fitur cepat banget tiap hari, tapi servernya down terus. Tepat, pelanggan pasti kabur. Lalu dimensi ketiga, keberlanjutan jangka panjang. Ini soal menghindari utang teknis ya. Jangan sampai hari ini cepat, tapi tahun depan sistemnya kusut dan harus dirombak total. Iya, jangan sampai mewariskan masalah. Dimensi keempat, keberlanjutan tim. Nah, ini soal manusianya kan, mencegah burnout. Kalau tim disuruh ngebut terus tanpa istirahat, mentalnya pasti kena. Betul sekali. Dan yang kelima, ini yang paling sering dilupakan, dampak bisnis. Apakah fiturnya benar-benar kepake sama pelanggan? Ya, percuma kodenya rapi, cepat rilis, timnya bahagia, tapi nggak ada yang mau pakai fiturnya. Nggak ada value bisnisnya. Berarti ini soal keseimbangan ya? Sangat. Kalau cuma fokus kecepatan, sistem rapuh dan tim kelelahan. Kalau cuma fokus stabilitas, perusahaan tertinggal dari pasar. Produktivitas sejati itu ya kemampuan unggul di kelima dimensi ini secara berkelanjutan. Disinilah bagian yang sangat menarik menurut saya. Di teks kita ini ada argumen yang membalikkan cara pandang tradisional. Produktivitas itu ternyata sangat ditentukan oleh sistem tempat si engineer bekerja. Bukan cuma skill individunya. Iya. Ada analogi bagus banget yang dikasih penulis. Coba bayangkan insinyur penerbangan paling jenius di dunia. Tapi pas kerja, dia cuma dikasih obeng tumpul dan buku manual dalam bahasa asing. Pasti nggak akan produktif. Nah, di dunia engineering, wujud nyata dari obeng tumpul ini tuh apa sih sebenarnya? Obeng tumpul itu ya arsitektur yang buruk dan tooling yang lambat. Contohnya sistem monolitik yang sudah kusut itu ya? Betul. Kalau sistemnya kusut, engineer mau ubah satu baris kode saja takut. Takut kalau diubah, tiba-tiba fitur pembayaran di ujung sana ikut rusak. Efek samping yang nggak terduga ini bikin lambat. Beban pikiran ya? Namanya cognitive load atau beban kognitif. Dan ini nyambung ke DevX atau pengalaman developer. Ada data spesifik nih dari riset yang menarik. Coba ceritakan. Waktu build atau proses ngetes kode yang butuh waktu 10 menit. Kelihatannya bentar kan? Cuma 10 menit bisalah disambi ngopi. Tapi riset membuktikan waktu tunggu 10 menit itu bisa menghilangkan 30 menit fokus produktivitas. Hah? Kok bisa 30 menit? Karena engineer harus beralih konteks. Pas nunggu 10 menit dia buka hal lain, balas chat, baca berita. Pas proses build selesai, otaknya butuh waktu lama untuk bisa balik fokus ke kodenya tadi. Oh, konteks switching itu yang mahal ya? Belum lagi yang diceritakan di sumber soal pendatang baru. Ya, proses setup environment. Iya, anak baru masuk, mau nyiapin laptop aja butuh berhari-hari karena dokumentasinya ada 20 halaman dan udah kedaluwarsa. Itu pajak produktivitas banget. Jika kita hubungkan dengan gambaran besarnya, ya simple, ini sangat sesuai dengan hukum Conway. Arsitektur komunikasi perusahaan Anda akan menentukan batas atas produktivitas. Jadi gimana solusinya biar obengnya tajam lagi? Harus ada tim platform. Tim ini tugasnya jadi pengganda produktivitas atau force multiplier. Mereka yang bikin tooling jadi cepat, otomatisasi setup, jadi engineer produk bisa fokus bikin fitur, bukan berantem sama sistem tiap hari. Oke, ini wawasan yang luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda yang mendengarkan dan mungkin sedang memimpin tim. Kalau kita buang metrik LOC dan jam kerja tadi, gimana dong cara ngukur yang benar tanpa merusak moral tim? Nah, kita masuk ke metrik modern. Di teks dibahas flow metrics dan DORA metrics ya. Betul. Kalau flow metrics, konsep kuncinya adalah lead time, waktu dari ide sampai masuk production. Dan cara bikin cepat adalah dengan membatasi work in progress atau WP. Maksudnya jangan ngerjain banyak hal barengan. Ya, jangan kerjakan 5 fitur sekaligus tapi setengah-setengah. Fokus selesaikan satu-satu. Masuk akal. Terus yang kedua, metrik DORA. Ini yang paling terkenal kan? DORA metrics ini prima dona sekarang. Ada 4 metrik. Frequency deployment, lalu lead time for changes, terus change failure rate. Seberapa sering rilis malah bikin sistem error. Betul. Dan yang terakhir, MTTR. Waktu rata-rata untuk pulih dari insiden. Tapi tunggu, bicara soal rilis dan error. Di sini kita menemukan mitos terbesar di industri. Banyak eksekutif mikir, kita harus milih. Mau cepat rilis atau sistem andal? Ya, dikiranya harus trade-off. Seolah-olah kalau cepat pasti berantakan, kalau mau stabil ya harus pelan-pelan. Tapi Bapak-Ibu pendengar, ahli kita akan membantah ini. Gimana menurut data riset DORA? Datanya jelas membantah itu. Tim yang berkinerja tinggi, mereka punya keduanya. Mereka cepat dan stabil. Kok bisa? Karena insiden itu adalah interupsi. Bayangkan tim yang kodenya jelek. Mereka malam-malam ditelepon karena server mati, beban on-call tinggi. Besok paginya, apa mereka punya energi buat inovasi? Jelas nggak? Kurang tidur pasti. Keandalan sistem itu fondasi biar bisa lari cepat besoknya. Solusinya gimana? Biar seimbang antara kecepatan dan keandalan. Nggak mungkin rapat terus kan buat nentuin boleh rilis atau enggak? Ada solusi elegan dari Google sebenarnya, yang dibahas di teks. Namanya error budget atau kuota error. Kuota error. Kita ngasih jatah untuk gagal. Betul. Misal target uptime system itu 99,9%. Berarti Anda punya sisa kuota 0,1% untuk boleh gagal. Oke. Selama kuota 0,1% ini masih ada, tim silakan tancap gas. Rilis fitur secepat mungkin. Tapi kalau kuotanya habis bulan itu? Kalau habis, seluruh tim tanpa kecuali harus berhenti bikin fitur baru. Semua harus fokus perbaiki stabilitas sampai sistem sehat lagi. Wah, ini menghilangkan debat kusir ya. Nggak perlu berantem lagi antara tim bisnis yang mau cepat dan tim operasional yang mau aman. Datanya yang bicara. Tepat sekali. Aturannya transparan. Tapi ada peringatan keras nih di sumber kita. Angka itu bisa buta. Sangat bisa. Kita udah punya dashboard Dora yang canggih, tapi itu kan data kuantitatif. Itu cuma ngasih tahu kita apa yang terjadi. Ya, misal throughput atau jumlah rilis bulan ini turun, angka nggak bisa kasih tahu alasannya. Disinilah kita butuh data kualitatif, survei sentimen tim. Angka bilang rilis turun, tapi dari survei kita baru tahu mengapa itu terjadi. Seringkali alasannya bukan karena engineer malas, bisa jadi API dari tim sebelah berubah tanpa pemberitahuan. Nah, ini nyambung ke anti-pattern atau dosa-dosa manajemen. Ini peringatan buat Anda. Dosa terbesarnya adalah membandingkan metrik Dora antar tim secara membabi buta. Itu bencana, menjadikan metrik sebagai senjata manajemen. Bayangkan tim A ngerjain sistem baru yang masih bersih, wajar metriknya bagus. Lalu dibandingkan sama tim B yang lagi beresin sistem warisan yang utang teknisnya udah 10 tahun. Nggak ideal. Terus manajernya marah-marah ke tim B karena metriknya jelek. Apa yang terjadi kalau metrik dipakai buat ngancam gini? Keamanan psikologis tim akan hancur lebur. Diskusi tinjauan kinerja berubah jadi ruang interogasi. Pasti orang jadi defensif ya? Jelas. Dan bahayanya, engineer akan mulai menyembunyikan insiden. Kalau ada bug kecil, diam-diam ditutupi, biar metrik di dashboard tetap hijau. Transparansi mati. Perusahaan bernama Data Flow. Ini contoh kasus yang sangat komprehensif. Bayangkan, Data Flow ini punya 150 engineer terbagi di 12 tim. Kondisi awalnya parah banget. Velocity mandek, insiden naik 3 kali lipat, tim sales ngamuk karena fitur telat, engineer senior pada resign. Dan manajemen awalnya cuma nyuruh mereka kerja lebih keras, kan? Khas banget. Ayo lembur. Padahal setelah didiagnosis, masalahnya bukan orangnya yang males. Ya, diagnosisnya menunjukkan manajemen pakai target story points yang bikin orang stres. Terus infrastruktur CI/CD mereka itu butuh waktu 45 menit cuma buat satu proses rilis kecil. 45 menit nunggu layar loading. Belum lagi setup awal buat anak baru butuh 2 bulan. Ini sistemnya yang sakit parah. Lalu intervensinya gimana? Mereka buang target velocity, ganti pakai metrik Dora. Mereka batasi pekerjaan yang tertunda pakai WIP limits. Berlakunya error budget. Dan mereka perbaiki sistem CI/CD tadi. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Dalam 6-12 bulan, lead time mereka turun 60%. Insiden anjlok 70% ya? Moral tim naik tajam. Kenapa berhasil? Karena pemimpinnya berubah pikiran. Dari yang tadinya nanya, siapa nih yang kerjanya lambat? Berubah jadi, apa di dalam sistem kita yang bikin terhambat? Wah, perubahan budaya yang radikal. Dashboard metric akhirnya dipakai buat refleksi bersama, bukan buat menghukum orang. Betul sekali. Kesimpulan utamanya jelas banget untuk Anda. Produktivitas engineering itu bukan soal ngukur seberapa banyak kode yang diketik seharian. Ini tentang mengukur dampak bisnis, bikin value secara berkelanjutan, dan merancang sistem yang bekerja bersama tim Anda, bukan melawan mereka. Saya ingin membagikan satu kutipan langsung dari teks yang sangat reflektif. Produktivitas bukan tentang bekerja lebih keras. Produktivitas adalah tentang menciptakan lebih banyak value dengan energi yang sama, karena sistem di sekitar Anda bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda. Kutipan yang sangat pas menutup bahasan ini. Terima kasih untuk Anda yang telah menemani eksplorasi mendalam kita. Tapi sebelum Anda pergi, saya mau lempar satu pemikiran provokatif. Ini nggak ada di teks sumber, tapi sangat relevan untuk Anda renungkan. Apa itu? Kalau kita sepakat jumlah baris kode itu bukan ukuran produktivitas, coba pikirkan era sekarang, di mana AI sudah bisa nulis ribuan baris kode dalam hitungan detik buat kita. Bukankah kemampuan Anda untuk merancang arsitektur sistem yang bersih dan kemampuan memutuskan kode mana yang tidak perlu ditulis justru akan jadi keahlian paling berharga di masa depan? Sebuah perenungan yang sangat relevan. Sesuatu untuk Anda pikirkan sendiri. Sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam berikutnya.